Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Halaman 85 atau nomor 88. Hadis nomor 88. Gitu. Apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Berdasar hadis ini, maka siapapun yang sholat wajib membaca Fatihah, imam, makmum, ataupun yang sholat sendiri. Meskipun makmum sudah mendengar Fatihahnya imam, dia tetap diwajibkan membaca Fatihah. Yang tidak wajib dan ditanggung imam itu hanya kasus makmum masbuk ketika dia tandang imamnya sudah bersiap-siap rukuk. Kok cepet? Monggo. Karena dalilnya la salata, tidak ada sholat, berarti tidak sah. Tidak ada sholat liman bagi orang lam yaqra, yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihah. Berarti yang tidak membaca Fatihah sholatnya tidak sah, baik itu imam ataupun makmum. Kecuali makmum yang telat, dia datang imamnya bersiap rukuk. Kemudian ada yang menafsiri la salata itu seperti la yu'minu. Misalnya begini, la islama illa bi jama'atin, tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Terus kalau kita belum berjamaah, apa kafir? Enggak. Nah, kalau orang itu belum berjamaah tidak kafir, lalu ada hadis tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, berarti yang dimaksud itu hanya kesempurnaan. Artinya Islam seseorang belum sempurna kecuali kalau dia berjamaah. Nah, sebab kalau dimaknai benar-benar tidak ada Islam alias kafir kalau belum berjamaah, maka jamaah itu kumpulan dari orang-orang kafir. Sampean belum jamaah, belum jamaah, belum berjamaah, belum jamaah, kan dihukumi kafir. Nah, kalau akhirnya sampean berjamaah, ini jamaah ini kumpulan dari orang kafir kan? Ya. Sehingga la islama illa bijama'atin itu dimaknai tidak ada Islam kecuali berjamaah. Itu makna itu salah, kan? Lain kalau Islam tidak sempurna kecuali jika berjamaah. Maka ketika sampean belum Islam, ya belum berjamaah, ya Islam, tapi kurang afdol. Ketika sampean berjamaah, Islam plus lebih afdol, dan itu jamaahnya orang-orang yang sudah Islam. Nah, jadi qaulu Umar, maqalatu Umar itu memang tidak bisa dimaknai Islam tidak sah kecuali dengan berjamaah. Justru makna itu enggak rasuna. Lain dengan sholat. Ini misalnya tidak ada sholat kecuali berjamaah misalnya, itu nanti juga sama dengan itu tadi, sholat tidak sempurna kecuali berjamaah. Kalau sholat sendiri sah, tapi kurang sempurna. Sebab kalau benar-benar dimaknai tidak ada sholat itu tidak sah, ketika orang-orang itu berjamaah, berarti kumpulannya orang-orang yang sholatnya tidak sah. Nah, kasus Fatihah itu beda. Kalau ini dimaknai salat seseorang tidak sempurna kecuali dengan Fatihah. Berarti orang tidak baca Fatihah itu sah tapi kurang sempurna. Dimaknai begitu tidak bisa. Pertama, karena menurut hadis riwayat Imam Muslim, Nabi itu kalau sholat qobliyah subuh itu biasanya cepat. Aisyah menggambarkan sampai-sampai Nabi itu hanya baca Fatihah tok. Yang lain-lain enggak dibaca, surat kadang enggak dibaca, rukuk itu ya rukuk ini. Tapi Fatihah tetap dibaca. Andai Fatihah itu hanya sunat seperti na'udzubillah, surat, apa tadi, hanya kesempurnaan tok. Mestinya kalau ingin sholat cepat ya sekalian enggak baca surat, ya sekalian enggak baca Fatihah. Tapi setergesa-gesa apapun Nabi, kesusu ya apapun tetap baca Fatihah. Kemudian hadisnya Rafiq bin Khudaj, dia sholat 3 kali enggak benar-benar ini. Terus ditimbali Nabi, assalamualaikum wassalam, irji' fasholli fa innaka lam tusholli. Balik sholat mana? Sholatmu belum sah. Akhirnya dia yang ketiga matur begini, la uhsinu ghairu hada, saya itu bisa ya hanya begini ini, kok sejak tadi enggak sah-sah. Gini loh, idza shallaita fastaqbilil qiblah tsumma kabbir tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Quran. Kalau Anda sholat, hadaplah kiblat, takbirlah, lalu bacalah Quran yang sekiranya itu mudah bagi sampean. Berarti menurut hadis Muslim itu enggak harus Fatihah. Mana surat yang sekiranya mudah, enggak harus Fatihah. Mata yasara ma'aka minal Quran. Nah, gimana kita menanggapi? Ternyata Rafi' bin Khadij itu orang yang baru masuk Islam. Sehingga kalau misalnya diwajibkan Fatihah, belum tentu hafal dia. Bisa jadi hafalnya bismillah toh. Bisa jadi hafalnya qul huwallah toh. Makanya Nabi pun enggak mematok harus Fatihah. Itu juga kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, kalau ada kasus yang sama ya seperti itu. Ada Cina baru masuk Islam durung iso. Ya dikongkon sak. Sak isone kan. Iso bismillah ya disuruh bismillah aja disuruh ngulangi 7 kali apa berapa. Dan begitu. Jadi maksud saya hadis itu tidak bisa dipakai dalil bahwa Fatihah tidak wajib. Karena kalau Nabi menyuruh moco sak penakmu, ya memang yang bersangkutan baru masuk Islam, sehingga enggak dibebani yang harus sulit-sulit harus Fatihah. Kemudian tentang tahajud, faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu loh di sholat tahajud itu. Bacalah Al-Quran yang sekiranya mudah bagi sampean. Itu menurut sebagian madhab Hanafi. Sholat tahajud itu enggak harus Fatihah, sembarang-barang, pokoknya yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Nah kalau tahajud tidak harus Fatihah berdasar Al-Quran, maka sholat yang lain pun ya tidak harus Fatihah. Wong sholat itu syarat rukunnya sama. Begitu. Jadi lek tahajud enggak kudu Fatihah, lek ngono masih sholat fardu ya ora kudu Fatihah. Jawabannya itu ayat makiyah. Ya. Itu ayat makiyah. Dan rincian tentang tasrik sholat, tasrik ahkam, itu yang di Madinah. Dan memang banyak hal yang ketika di Mekah begini-begini, ternyata ketika sudah di Madinah, ada yang diralat, ada yang dimansuh, ada yang dilengkapi. Jadi yang dirujuk mesti yang akhir, jangan merujuk yang awal. Sampean kalau merujuk yang awal-awal ayat-ayat makiyah, jangan-jangan sholat hanya pagi dan sore tok. Karena subhah itu maknanya sholat. Subhah kalau perintah lakukan subhah itu ayatnya fasabbih, ya. Sabbihuhu bukratan wa asilah. Lakukan subhah pada waktu pagi dan sore. Bukan hanya disuruh baca tasbih itu maksudnya. Memang ayat makiyah itu perintah supaya pagi sholat, sore sholat. Nabi-nabi dulu memang sholatnya pagi dan sore. Gitu. Nah, kalau saya membaca itu, berarti cukup sholat itu subuh sama maghrib toh wasabbihuhu bukratan wa asila. Ditambahi hadis Muslim, ada hadis begini dalam riwayat Muslim itu, man shallal qardain dakhalal jannah. Barang siapa sudah melakukan sholat dalam dua waktu yang dingin, qardain itu dingin, bardun. Barang siapa sudah mengerjakan sholat dalam dua waktu yang dingin, pasti masuk surga. Menurut syarah hadis itu, waktu dingin itu apa? Pagi dan sore. Ay as-subhu wal maghrib atau wal asru. Jadi terjemahan apa syarah dari hadis itu, barang siapa sudah sholat subuh dan asar, cukup sudah masuk surga. Itu makiyah. Ayat itu makiyah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, ketika Nabi pindah di Madinah, sudah tambahan banyak hukum lagi, banyak syariat lagi, termasuk sholat lima waktu. Dan orang tidak bisa berpikir meskipun ada hadis yang mewajibkan Fatihah, tapi kan yang membolehkan sembarang surat itu kan Quran tentang tahajud tadi. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Lah apa hadis bisa memansuh, bisa menasah hukumnya Quran? Kalau saya berpikir seperti itu, hadis tidak bisa menasah hukumnya Quran, tetap memberlakukan Quran. Maka apakah sampean enggak mau sholat lima waktu gara-gara rincian sholat lima waktu itu tidak dirinci dalam Quran, tapi dirinci dalam hadis, yang Qurannya yang pagi sore itu tadi. Tapi yang memerinci duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan hadis Bukhari Quran, Bukhari Muslim. Nah, kalau hadis tentang sholat lima waktu kita berlakukan, meskipun ada ayat makiyah wasabbihuhu bukratan wa asila, semestinya hadis tentang la sholata illa bi fatihatil kita itu tetap kita berlakukan, meskipun ada ayat Quran faqra'u ma tayassara minal Quran. Lantaran hadis ini madaniyah, Madinah, ayat ini makiyah, yang akhir menasah yang awal. Faham ya? Jadi orang yang berpendapat bahwa hadis sama sekali tidak bisa mengganti hukum Al-Quran, jangan-jangan dia enggak mau sholat lima waktu, alasannya karena sholat lima waktu didasarkan hadis. Kan enggak ada ayat menjelaskan sholat lima waktu, itu enggak ada. Yang ada ya wa aqimus sholat wa atuz zakat, aqamas sholata wa ataz zakat. Enggak sampai menyebut duhur, asar, maghrib, isya, subuh, enggak ada di Quran begitu. Jadi yang benar dan banyak contohnya bahwa hadis sahih itu bisa menasah berlakunya hukum Al-Quran yang memang mutaqaddim, yang turunnya ayat itu lebih dulu. Imam Syafi'i memberi argumentasi lagi di samping itu tadi. Argumentasinya begini, yang dinasah itu bukan ayatnya, yang dinasah itu hukumnya. Dan hukum itu adalah hasil istimbat, hasil penyimpulan, hasil pemahaman oleh seorang ulama dari ayat. Ayat lalu dipahami menghasilkan hukum. Hadis dipahami lalu menghasilkan hukum. Orang yang berpikiran ayat qat'i tidak mungkin dinasah dengan hadis yang dhanni. Itu oleh Imam Syafi'i dibantah. Sebetulnya dhanni semua. Ijtihad sampean memahami ayat itu hasilnya kan dhanni. Nah hadis itu juga dhanni. Dhanni menasah dhanni bisa. Jadi hadis menasah ayat itu bukan dhanni menasah qat'i. Enggak. Tetap dhanni menasah dhanni. Karena yang dinasah bukan ayatnya. Yang dinasah itu hukum. Yang hukum itu hasil istimbatnya ulama dari ayat itu. Yang tambahan dari saya, andai hadis sama sekali enggak bisa menasah ayat, maka orang enggak mau sholat lima waktu, karena lima waktu itu dijelaskan oleh hadis. Sementara ayatnya hanya merintah pagi dan sore. Aman-aman enggak gelem lima waktu. Kafir tambah. Sing paling tepat, sing enggak ngerti usul fikih ojo ijab. Ya, tambah ruwet. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Oh, itu yang hadis. Yang faqra'u ma tayassara min al-Qur'an itu ayat tentang sholat tahajud. Yang berdasar ayat itu sebagian madhab Hanafi berfatwa sholat tidak wajib baca Fatihah. Karena tahajud pun tidak diwajibkan Fatihah. Nah, sholat yang lain berarti enggak wajib Fatihah. Dari madhab yang lain, Maliki, Syafi'i, Hambali membantah itu. Membantahnya begini, Mas Hanafi, itu kan ayat makiyah. Ternasakh, terhapus oleh hadis-hadis yang madaniyah. Pertanyaan berikutnya, apa bisa hadis menasakh Quran? Terus itu tadi argumentasinya. Ngaji gak iso-iso. Iya, ya tetap saya. Jadi misalnya wong pikirannya bebel temenan. Safih temenan. Kalau sampai menghafalkan 7 ayat, enggak bisa. Tapi kalau hanya 2 ayat, dia masih hafal. Yes, 2 ayat itu sudah wong hafalnya ya. 2 ayat. Inna a'tayna kal kautsar. Itu di bulan balen. Saya kira cukup ya, plus dialog antar kaul. Jadi sekali lagi saya tegaskan, makmum pun harus membaca Fatihah. Wadal ya enggak apa-apa. Sambil mendengar Fatihahnya imam, makmum juga mulai baca Fatihah. Enggak apa. Yo, Fatihahnya harus tutup. Pokoknya yang rukun diselesaikan. Wa dalla ala annal basmalata ayatun minha. Dalil bahwasanya basmalah ayat dari Fatihah, wa min kulli suratin, dan dalil bahwa bismillah itu ayat dari setiap surat, ma rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 400, an Anasin radhiyallahu anhu, baina Rasulullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin baina adhurina, pada suatu hari Rasul ada di antara kami, ya barang-barang begini cakruan. Iz tiba-tiba ughfiya Rasul pingsan irfa'atan dengan sekali pingsan sak seret pingsan dilu. Summa rafa'a ra'sahu lalu Nabi kembali bangun mengangkat kepalanya mutabassiman sambil tersenyum. Fakulna kami pun matur ma abhakaka ya Rasulullah wahai Rasul apa yang membuatmu tersenyum. Qal Rasul bersabda unzilat alayya anifan suratun tadi diturunkan atasku surat. Faqara'a lalu Nabi pun membaca bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Jadi ketika Nabi menyebut satu surat itu enggak inna a'tainanya saja ya plus bismillahnya. Tadi diturunkan padaku satu surat. Nabi memulainya dari bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai bismillah sampai entek itu ya rangkaian satu surat. Sedangkan dulu saya pernah matur, kalau ada pendapat yang mengatakan bismillah itu kan pembatas antar surat. Nah karena pembatas, maka dia tidak termasuk surat, hanya pembatas. Sebetulnya kalau dipikir secara mendalam, pagar itu mesti ada pemiliknya. Tembok itu ya, pembatas antara rumah sini dan rumah situ. Tapi tetap jelas apa ikut miliknya sini, apa ikut miliknya situ. Jadi dia statusnya jelas plus berfungsi sebagai pembatas. Nah yang kedua perlu saya ingatkan, setuju atau tidak bismillah bagian dari ayat dalam surat, maka karena Nabi itu baca surat itu make bismillah, maka sunnahnya kita pun baca surat yang make bismillah. Apa beratnya sih bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna, kok mesti langsung inna a'tayna tanpa mau bismillah. Wong Nabi pun yang baca itu mengawali bacaan pakai bismillah. Apa beratnya? Wong yo sunnah, wong yo meniru kanjeng Nabi. Nah ya makanya saya tadi matur, terlepas sampean setuju bismillah itu bagian dari surat atau tidak, ya, andai sampean mengatakan bukan bagian dari surat, opo salah sampean juga mojo bismillah. Toh Nabi juga mengawalinya pakai bismillah. Begitu. Sehingga kalau sampean menganggap itu bukan bagian dari surat, tetap membaca bismillah dalilnya kullu amrin dzi balin la yubda'u. Tapi itu bisa dibantah. Sebetulnya mengawali Quran itu perintahnya bukan bismillah. Mengawali Quran itu perintahnya a'udzubillahi minasy syaithanir rajim, bukan bismillah. Makanya kalau baca Quran dari tengah-tengah surat itu bukan bismillah tapi a'udzubillah. Nah, tapi Nabi mengawali dari awal itu make bismillah. Artinya bismillah ya tetap bagian dari nama surat itu. Fa'addaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung bismillah ayatan sebagai ayat minas surati dari surat Al-Qur'an. Saya ambil dari Tadhib halaman sekian. Berikutnya wa an ummi Salamah, kalau nama orang itu Salamah, Abu Salamah. Kalau nama suku Salimah. Jadi ada orang namanya Salamah, ada suku namanya Bani Salimah. Kecil keliru. Jadi apa? Ja'a Banu Salimah. Terus kalau qalat Ummu Salamah, ngerti wale. Qalat Ummu Salimah, Ja'a Banu Salamah. Diriwayatkan dari Ummi Salamah, Ummil Mukminin. Beliau ibunya orang-orang mukmin, berarti istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri kepala negara namanya ibu negara. Ibu negara, istri Rasul, Rasulnya seluruh orang mukmin, namanya juga ibunya orang-orang mukmin, Ummil Mukminin. Dan dengan titel ibunya orang-orang mukmin, maka orang mukmin haram menikahi jandanya Rasul. Sebab kalau dia menikahi jandanya Rasul, ibaratnya menikahi ibunya sendiri. Lawang istri Rasul itu disebut ibunya orang-orang mukmin. Jadi kalau sama menikahi Siti Aisyah, sama dengan menikahi ibunya sendiri. Haram. Ya, Nabi sendiri. Pokoknya sejak itu sudah ada sebutan istrinya Nabi itu Ummil Mukminin. Ketika Pak Karno hidup pun, ya sudah ada sebutan bahwa Bu Fatmawati itu ya ibu negara. Bukan setelah Pak Karno wafat baru disebut ibu negara, bukan. Sopo yang memberi julukan Yombo? Nah, terus kalau aturan itu diturunkan apa bisa? Orang-orang mukmin termasuk sahabat ketika itu diharamkan menikahi jandanya Nabi. Nah, karena ulama itu warasatul anbiya, apa juga haram bagi jamaah, umat atau santri menikahi jandanya kiai? Sing jelas gak elok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sah. Wong kiai itu Nabi. Nabi yang kailo. Sul adab gak nemen suul adab. Ulaika lahum suul adab yaumal qiyam. Anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a membaca bismillahirrahmanirrahim, baru membaca ayat-ayat berikutnya. Fa'addaha, Rasul menghitung bismillah ayatan sebagai ayat. Abu Dawud juz sekian halaman sekian, dan sanadnya sahih. Berikutnya, annan nabiyya, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillah. Nabi mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholat itu ngimami bacaan bismillahnya dikeraskan, dibanterno. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menurut riwayat kadang juga lirih, tidak keras. Nah seperti yang dulu pernah saya matur, kalau kadang dilakukan, kadang tidak, maka yang sunnah itu melakukannya. Kalau itu menyangkut ibadah, bukan meninggalkannya. Ya. Jadi kalau Nabi itu sebelum tidur kadang baca ayat kursi, kadang tidak, maka sunnahnya membacanya. Bukan kok tidak baca ayat kursi, sunnah bacanya makruh, bukan begitu. Sekali saja dilakukan Nabi, itu sudah bisa dikatakan sunnah fi'liyah. Tapi sunnah. Terus enggak ada larangan, karena Nabi itu sudah punya pilihan karena situasi dan kondisi pribadinya, ataupun situasi kondisi saat itu, karena prioritasnya jihad ini macam-macam. Maka Nabi kadang melakukan ini, kadang tidak, kadang ini. Tapi yang jelas istiqomah ini. Kondisi kita kadang beda. Kesehatan kita enggak sama dengan kesehatannya Nabi. Kemampuan kita enggak sama dengan kemampuan Nabi. Kemudian sampean sibuk di aspek ini, tapi Nabi sibuk di aspek lain. Sehingga pilihan yang harus diistiqomahkan pun kadang juga beda. Sampean pilihan yang diistiqomahkan ini, tapi Nabi pilihan yang diistiqomahkan itu. Itu bergantung apa? Kondisi juga. Jangan serta-merta persis. Pokok yang Nabi istiqomah, saya istiqomah. Yang Nabi tidak istiqomah, saya tidak istiqomah. Padahal situasinya beda. Nah, kalau sampean ingin persis temenan, ya sak jihad-jihadnya ya, harus persis dengan Kanjeng Nabi. Sama dengan ini. Sekarang ada media umat baru. Tulisannya media umatnya anak-anak Hizib Tahrir. Disebar di Malang juga. Judulnya hampir sama. Media umat. Yang tabloid kita juga media umat. Itu masih edisi pertama. Bedanya itu kalau media umatnya kita itu M-nya 2, umat. Kalau yang sana M-nya 1, media umat. Cuma orang awam ya jelas enggak jeli. Wis pokoke sama-sama media umat. Nah, memang minta backup-nya para kiai-kiai untuk membackup itu supaya bisa diterima masyarakat. Penasehatnya, dewan penasehatnya Ya Ma'ruf Amin, Ya Abdurrahman Khudori, itu dewan suronya PKNU itu. Ya Abdurrahman Khudori dan macam-macam kiai-kiai NU itu menjadi dewan penasehatnya tabloid media umat yang miliknya. Tapi kalau yang pengurus inti yang menulis, yang melayout, yang berhak apa, merevisi macam-macam itu ya anak-anak Hizib Tahrir. Hafidz Abdurrahman itu dulu di UM Malang namanya bukan Hafidz Abdurrahman, namanya Maghfur Wahid, bahasa Arab angkatan 98. Kemudian Ismail Yusanto, pokoknya itu anak-anak, anak-anak HTI Hizib Tahrir. Dan saya khawatir kiai-kiai yang dipasang di situ itu begitu mendukung itu aja. Tapi beliau-beliau jangan-jangan enggak tahu betul siapa Hafidz Abdurrahman, siapa Ismail Yusanto. Terus jangan-jangan kurang jeli dengan istilah yang kewanitaan itu diasuh oleh Bu siapa? Itu ketua lembaga muslimah. Nah, kalau miliknya NU itu muslimat, miliknya Muhammadiyah Aisyah, miliknya PKS dan Hizib Tahrir itu muslimah. Organisasi wanita milik mereka itu namanya muslimah. Jadi ketua lembaga muslimah apa? Ya. Saya khawatir kiai-kiai itu begitu mau, habis mau. tapi enggak tahu siapa anak-anak itu, arahnya kemana. Terus memang di tabloid media umat itu kayak Kiai Ma'ruf Amin juga dimintai wawancara komentar. Tapi komentar yang ringan-ringan, enggak inti. Kalau sudah menyangkut ide, pemikiran, gagasan, wawasan, ya semua dari anak-anak itu, termasuk yang berfatwa menikahkan perawan secara dini, hukumnya secara syar'i boleh apa enggak? Itu yang mengasuh ya ustadznya, yang satunya, yang tapi ya aktivis Hizbut Tahrir juga. Nah, antara lain saya menyimpulkan betapa letterlucknya, ya yes, pokoknya aliran begitu kan biasanya letterluck. Ini hadisnya, iyanya sudah, dengan begitu. Enggak mau tahu dalam lingkungan ada apa, budek aja. Nah, dalilnya Aisyah dinikah Nabi kecil, dengan begitu. Nah, berarti kasus seperti Syekh Puji macam-macam enggak apa-apa. Pung Abu Bakar pun menikahkan Aisyah ketika masih kecil. Terus dalilnya lagi dalam ayat Quran itu ada rincian tentang iddah. Fa iddatuhunna salasatu ashur wallahi lam yahid. Wanita-wanita yang sudah wallahi ya'isna minal mahid fa iddatuhunna salasatu ashur wallahi lam yahid. Kan begitu. Wanita-wanita yang sudah menopause, sudah tidak haid lagi, kalau diceraikan suami, iddahnya 3 bulan. Begitu juga wanita-wanita kecil yang belum pernah haid, iddahnya juga 3 bulan. 3 bulan. Nah, karena Quran mengatur iddahnya wanita-wanita kecil yang belum haid juga, berarti menurut Quran itu nikah kecil itu boleh, sehingga sampai masa iddahnya pun diatur. Nah, berdasar kasus Siti Aisyah dan yang lain-lain, berdasar ayat ini, maka hukumnya secara syar'i menikahkan anak perempuan masih kecil itu boleh, mubah secara syara. Dan karena ada dalil syar'i inilah, maka undang-undang apapun tidak bisa melawan apa? Dalil syar'i. Itu yang saya perlu meralat sebetulnya. Apa? Alaiyo muiyo kok isu menunggu piye? Sungguh mun karo MUI saiki kok malih ngono iki piye, Kak? Ki aku yo kongkon dadi komisi fatwa to nek. Kak ya kok. Begini. Pertama tentang ayat itu. Ketika Quran mengatur lek wong wedok durung tau haid, iddahnya 3 bulan. Itu tidak secara otomatis melegalkan, membolehkan nikah dini. Ya, nah. Kenapa? Karena kadang-kadang sesuatu yang dimakruhkan pun dilanggar orang. Misalnya Quran mengatur lek ono wong ngene ketok entangane. Ya, itu bukan berarti Quran melegalkan maling. Tapi lek ono maling aturane kok ngene. Ngono. Lek ono ngene-ngene aturane ngene. Ini. Jadi mengatur sesuatu kejadian yang sudah ada. Bukan kok Quran menyuruh melakukan itu. Raya. Jadi tidak bisa serta-merta disimpulkan berarti menurut Quran mubah. Itu enggak bisa. Jadi menurut si siapa namanya, kalau enggak salah Ismail Yusanto itu, menurut Quran dalalatul ikhtido, dalalah ikhtido itu dalal otomatis. Karena Quran mengatur tentang iddahnya wanita yang belum haid, berarti secara otomatis Quran membolehkan nikah wanita yang belum haid. Nah, begitu. Itu enggak bisa. Misalnya syariat mengatur begini, orang yang sholat dengan sarung gasapan maka orang itu harus begini, begini, begini, begini. Ini. Itu bukan kok membolehkan gasap sarung, tapi bek menowo ono wong gasap. Engko yang harus dilakukan ini. Itu satu tentang dalalul iktidho yang dia klaim. Dalalatul iktidho. Kemudian tentang kasus Aisyah. Asror hikmah kenapa Nabi menikahi Aisyah itu tidak terpenuhi oleh Syekh Puji dan yang semacamnya. Rasul ahli pendidikan, sehingga justru Aisyah didikah Nabi itu loh malah diuntungkan, dididik, dan akhirnya dia menjadi termasuk wanita sahabat yang paling cerdas. Jadi andai enggak segera dinikah Nabi, belum tentu secerdas itu. Tapi bareng dinikah Nabi malah cerdas. Cara saiki niku dinikah tidak untuk dikumpuli, tapi dinikah untuk dikuliahkan di pondoknya begitu. Dan Rasul amanah. Kalau enggak ngumpuli ya enggak ngumpuli temenan karena masih kecil. Nah, orang sekelas Syekh Puji, keamanahannya apa bisa seperti Rasul? Sehingga dia madak-mad. Ini Nabi, ini sunnah, berarti saya juga sunnah. Men. Konteksnya beda, amanahnya beda, kok sunnahnya sama? Aisyahnya juga beda. Aisyahnya juga beda. Jadi serta-merta majak-majaknya itu enggak bisa. Tapi tanya, saya itu senang kok, saya itu suka. Ya. Yalah, iya. Enggak, perbuatan seperti itu berdalih sunnah alasannya itu dilakukan Kanjeng Nabi. Itu kan mengkias. Perbuatan sampean dikias dengan perbuatannya Kanjeng Nabi. Boleh mengkias asal banding. Ya. Konteksnya sama, nawaitunya sama, hikmah maslahatnya juga sama, dan yang penting lagi amanahnya sama. Itu yang sulit. Sehingga ketika ada mubalig kondang nikah lagi dengan alasan ini sunnah, Nabi juga melakukan itu. Orang rame-rame. Ini. Apa Nabi nikah dua? Ini. Kemaslahatannya sampai dengan sambian nikah dua. Apa kemampuan sambian menjaga keadilan antar istri sama dengan Nabi mampu menjaga keadilan di antara para istri? Wes pokoknya ojo titi-titi gampang diklaim ini sunnah sama dengan Kanjeng Nabi. Sing paling tepake ngaku nafsu ngunae. Sejujurnya, yo aku pancen seneng, siji kurang aku ngunae. Ya, nafsu tapi dibungkus sunnah, gitu lah, enggak baik. Jadi hanya untuk kelim-keliman toh. Terus saya bayangkan, tapi wallah alam kan, anak sekecil itu misalnya dikumpuli dalam kondisi amat sangat ketakutan, ini tuh kan mentalnya jadi down. Nah, terus umur 12-13 itu bisa hamil nanti suatu saat. Kalau dalam kondisi ketakutan, down, ya, nah? Terus kemudian hamil, saya khawatir juga kejiwaan si janin ini kurang baik, karena hamil saat ibunya stres, setengah stres. Alhasil itu biasanya ibu melahirkan anak itu idealnya ketika antar umur sekitar 20-an. Sekitar itu biasanya anak cukup siap dan bagus. Syukur-syukur lebih lebih sedikit. Terus banyak kejadian orang-orang wanita dulu yang rata-rata nikah muda umur 16, 17, kadang 15 kira-kira. Itu anak mbarep dengan anak yang kedua atau ketiga seringkali lebih pede, lebih bagus mentalnya, bahkan kadang lebih cerdas anak yang kedua ketiga. Nah, supaya anak pertama pun mentalnya bagus, sebaiknya menikahi perempuan itu ya sekitar 20 itu. Ya, 20, 21, 19. Dan itu kasusnya banyak. Insya Allah kalau di persentase hasilnya cukup signifikan. Wanita-wanita yang nikah muda, anak mbarep dengan anak nomor 2 atau 3, biasanya mentalnya lebih bagus anak yang nomor 2 atau 3. Lah, tapi kalau dia dewasa, wanita itu dewasa, anak mbarep pun bagus. Sing terlanjur tobat balik maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillah, bahwa nabi itu mengeraskan bacaan bismillah. Dari hadis ini maka Imam Syafi'i berfatwa mengeraskan bismillah sunnah, tidak keras mubah. Ngene aja diwale, mengeraskannya mubah, menengnya sunnah. Ojo. Yang difi'lu itu yang sunnah, yang ditarku itu yang mubah. Rawahul Bazzar, hadis riwayat Imam Bazzar, wa rijaluhu muwatsaqun atau mautsuqun, para perawinya semuanya orang-orang yang fiqh, kuat hafalannya, bisa dipercaya. Fiqh itu kualitas moral, enggak bohong, enggak apa, itu kualitas moral. Fiqh. Dobit itu akurasi hafalan, kekuatan hafalan. Jadi dobit itu ini, fiqh itu ini. Fiqh itu sidik amanah, dobit itu tablet fatona. Nah, kalau orang itu ya apa tadi? Ya siqah, ya ya siqah, ya dobit, maka riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. Perawi begitu itu namanya adil. Mungkar. Hadis mungkar. Berikutnya tentang ini hadis-hadis tentang Khadijah diungkapkan Nabi ketika menghauli Siti Khadijah. Jadi kalau di riwayat Muslim itu Nabi itu pada hari wafatnya Siti Khadijah oleh Nabi diperingati dengan menyembelih kambing. Lalu daging kambing itu disedekahkan kepada teman-temannya Siti Khadijah yang masih hidup, sambil bercerita, "Oh, Khadijah itu begini. Besok di surga pimpinan wanita surga itu ya Siti Khadijah itu." Nah, begitu. Nah, ini hadis-hadis ini diucapkan Nabi sebagian dalam acara memperingati wafatnya Siti Khadijah. Sampai-sampai Siti Aisyah itu cemburu. "Ya Rasul, ka'alam takun fid dunya imra'atun ghairuha." Kok bolak-balik yang dipuji-puji Siti Khadijah, seakan enggak ada wanita lain selain Siti Khadijah. Coro gampangannya, saya ini kurang apa? Sudah cantik, sudah apa? Saya kurang apa? Kok koyo enggak ada wanita lain selain Khadijah? Nabi semakin menjadi-jadi menyebut kebaikan-kebaikan Siti Khadijah. "Oh, begini. Saat kami susah, kedinginan, dikejar-kejar malaikat, yang menselimuti saya juga Siti Khadijah. Saat menerima wahyu pertama, belum ada orang percaya iman pada saya. Yang percaya iman juga, yang pertama iman juga Siti Khadijah. Saatnya saya topo di Gua Hira menunggu wahyu 40 hari. Yang telaten ngirim makanan juga Siti Khadijah. Di saat saya butuh biaya dakwah yang monggo seluruh kekayaan untuk dakwah, itu juga Siti Khadijah. Dan di saat istri lain enggak bisa memberi anak, yang memberi anak kepada saya juga Siti Khadijah." Aisyah itu cantik tapi enggak bisa memberi apa? Anak. Aisyah tambah muring-muring di sana. Loh, kalau pas hari Siti Khadijah wafat, maka tidak perlu diceritakno sejarah hidupnya. Ya. Jadi Nabi bercerita kembali, teman-temannya diundang. Itu menjadi qarinah bahwa itu tidak pas hari wafatnya Siti Khadijah, tapi tahun kapan, tahun berikutnya, begitu. Saya enggak tahu apa mereka punya kebiasaan begitu. Tapi yang jelas Nabi sudah memberi contoh menghauli istri itu boleh. Nah, kalau istri boleh dihauli, ibu boleh apa enggak? Nah, tinggal menurut sampean posisi istri itu apa lebih penting daripada ibu sampean? Mestinya kalau istri saja dihauli apalagi apa? Ibu. Karena perihal Nabi kok tidak menghauli orang tuanya. Ya, wallahu a'lam, karena ketika itu belum masa Islam kan. Begitu. Masih mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, wafatnya orang tuanya itu. Nah, ini memuji-mujinya begini. Hasbuki bersabda kepada Siti Khadijah. Hasbuki min nisa'il alamin Maryam bintu Imran. Oh, hasbukinya itu Siti Aisyah, Maryam bintu Imran. Terus wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad, wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Ini hasab apa? Mulia. Apa? Wali hasabika itu apa namanya? Ya, bukan nasab, prestisnya, kemuliaan. Hasabuki menisail alamin. Kalau terjemah bebas, wanita-wanita dunia yang mulia, yang paling mulia adalah Maryam, Khadijah, Fatimah, Asiyah. Kalau Asiyah, Maryam kan disebut dalam Quran memang. Berikutnya basyara, memberikan kabar gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah, Siti Khadijah, bibaitin, dengan rumah fil jannati, di surga. Khadijah masih hidup itu sudah diberi janji, "Dek, besok jatahmu satu rumah di surga." Min qasabin, dari bambu. Ini apa namanya? Taman bambu. Apa istilah? Pondok bambu. Iya. Indah lah, pokoknya indah. La sakhabati, tidak ada gaduh di sana. Tenang ning, enggak ada rame-rame. Koyok ning soro bering-beringan. Ya. Sini soro pohon-pohon bambu. Kan enggak rame. Wala nasaba, enggak ada susah payah. Enggak soro, santai. Berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apa? Oh, Arnold. Ya. Ini hadis Bukhari, Muslim, macam-macam. Meskipun oleh Arnold enggak dihukumi sahih, ya tetap kata tetap sahih. Apa? Orang-orang Eropa. Itu sahih ala syarti saya ini. Berikutnya, umirtu, aku diperintah, kata Nabi, an ubasyira, supaya menghabarkan Khadijah kepada Khadijah, bibaitun rumah fil jannati, di surga, min qasabin, dari bambu, la sakhaba fi, tidak ada gaduh, enggak ada rame-rame, wala nasaba, sama tidak ada susah payah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang tadi sedikit tak ceritakan tadi, idza dzabaha syat, apabila Nabi itu menyembelihkan kambing, dan itu disembelih pada memperingati hari wafatnya Siti Khadijah, yaqul, maka Nabi bersabda, idhabu bidhi ila asdiqai Khadijah, hantarkan daging ini, hantarkan bidhi, dengan daging ini, ila asdiqai Khadijah, ke teman-temannya Siti Khadijah, memperingati wafatnya Khadijah itu. Jadi haul itu dilakukan kanjeng Nabi. Gelem sakarmu, gak gelem sakarmu, pokok dilakukan kanjeng Nabi. Qalat, Aisyah berkata, fa'agdabtuhu yauman, lalu saya buat Nabi marah-marah suatu hari. Itu tadi diprotes, Nabi, kok koyo enggak ada wanita selain Khadijah. Itu Nabi agak bernada tinggi, marah, terus ngomong-ngomong banyak tadi. Akhirnya Nabi tambah bilang begini, inni ruziqtu hubbaha, saya oleh Allah benar-benar dikaruniai kecintaan terhadap Siti Khadijah. Entah nyantole hati nang Siti Khadijah. Yo rondo dah, tapi yo piye lho. Janda tapi nyantole hati nang Siti Khadijah. Ini sudah matang. Sahih ala syarti Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi syai'in, kalau Nabi itu dihaturi sesuatu, kadang-kadang tidak pas hari wafatnya pun, misalnya ada orang ngaturi niki Nabi berkat gitu ya. Qala, Nabi bersabda, idhabu bihi ila fulanah, hantarkan makanan ini ke fulanah. Kenapa fulana yang diberi? Fa innaha kanat shadiqata Khadijah. Karena si fulana itu kan temannya Siti Khadijah. Abu berarti mengatakan, oh, kalau itu kan teknis saja. Siapa tahu rumahnya Nabi kecil. Mau dihantar, mau diundang ya. Itu pertimbangan mana yang aslah, mana yang praktis. Orang diundang, diajak makan, disedekai, plus diceritani kebaikannya yang mati. Ya, plus dijak ndonga, plus ada yang ngaji. Itu kan andai andai ngumpul ini apa enggak dilakukan kan ya, Nabi dianggap makruh. Tapi makruh ngumpul ini katim banget ngeter-ngeterne tadi. Itu sudah dikompensasi dengan afdolnya ono pengajian, afdolnya ijole wis luwe akeh. Saya juga itu. Kan Nabi itu kalau akikoh apa daging akikoh itu sunatnya di diantar. Tapi Kiai Jawa mentradisikan mereka diundang. Andai mengundang mereka itu tidak sunnah, sunnahnya diantarkan, maka ketidaksunnah mengundang mereka, kemakruhan mengundang mereka, andai makruh, itu sudah ditutup oleh banyak sisi positif. Silaturahim positif, diisi pengajian juga positif, dan yang lain-lain. Lalu diantarkan. Makanya saya tadi ngomong, jadi andai diundang itu makruh, kemakruhan undang tonggo itu kan bisa ditutupi oleh plus-plus yang lain-lain. Oh, mateng. Mateng. Hanya di kampung saya itu dulu ada anak salafi dulu yang model sama Ustaz Rahmat Arifin Wahja itu. Enggak mau temenan ngundang. Jadi mereka kontra di cak tol bakul bakso. Terus ketika punya anak itu apa? Enggak pakai nasi. Ya daging kambing itu dimasak lalu diwadahi plastik apa ya apa. Itu yang diantar ke tetangga-tetangga. Itu yang sunnah. Itu. Kalau lebih dari itu, pakai nasi pun enggak mau. Enggak ada dalilnya pakai nasi. Jajan-jajan enggak mau. Saya hampir guyon itu, "Mas, ini plastiknya pin apa?" Di zaman nasi enggak pakai plastik. Mau tak guyon itu begitu. Kok cek nemene gitu loh ini. Ya. Dia enggak tahu kondisi di zaman Nabi, belum ada sakit darah tinggi, belum ada kolesterol, belum ada apa? Asam urat macam-macam. Ya. Nah, kalau Kiai Jawa sudah mempertimbangkan semua aspek itu, makanya ada daging kambing, kadang masih ada potongan daging ayam, kadang masih ada sambal goreng macam-macam. Kalau diantari ternyata yang bersangkutan baik darah tinggi, yo sego gorenge, yo sambal gorenge, yo kulupane, kan begitu. Lelek wong sak omah darah tinggi kabeh mok teri. Pokoknya ora oleh ora oleh saklek-saklek teman-teman. Syariat itu untuk kemaslahatan. Kalau saklek-saklek jadi mandor, mandor. Ini sunnah ini. Akikah sunnah, daging sunnah. Mati-mati sahid sampean. Menawi digabungake sampean acara lah ora apa-apa. Al aslu fil asya al ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah, boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan, melarang. Boleh, kecuali kalau dia nadar. Nah dari itu misalnya, kalau anak saya laki-laki, langsung saya akikahi. Janji kan? Nah dia enggak boleh ikut makan. Beli daging lainnya dimasak yang sama. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diantar. Apa? Akikon. Tapi tetap lebih banyak yang disedekahkan tuh. Kalau enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pancen hari pertama blenger. Hari kedua masih blenger. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu kana yuksiru dzikra Khadijah. Nabi itu sering-sering menceritakan Siti Khadijah. Qultu, kata Aisyah, saya matur pada Nabi. Laqad akhlafakallahu ajuzan. Nabi, Allah memberi sampean, memberi Khadijah itu loh, ajuzan ketika dia sudah tua rentang. Apa rondo tu tuwe. Sampean iku kok memuji-muji Siti Khadijah. Sampean dapat Siti Khadijah lho, Khadijah sudah janda tua. Dirahap. Min ajaib Quraisy, dari janda-janda tua kaum Quraisy. Hamra as-saqain, merah bibirnya. Ini mungkin suka susuran atau apa. Wis tuwe nginang pisan. Susuran bisa. Ya mbuh, apa wis ana lipstik. Fatama Aro langsung berubah. Fatama Aro langsung berubah, memerah wajhuhu, wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung marah. Tamakuran benar-benar memerah. Makuntu arahu minhu, aku tidak pernah melihat memerahnya wajah Nabi itu. Minhu, dari Nabi. Illa, kecuali inda nuzulil wahyi, ketika turunnya wahyu. Wa idza ra'al, wa idza ra'al mikhyal, dan ketika Nabi melihat mendung. Mendung tanda apa belum jelas itu, kadang Nabi memerah pipinya. Hatta ya'lama, hingga Nabi tahu, ar-rahmatun au ada. Datangnya mendung itu membawa rahmat atau membawa azab. Iki udan table apa? Lecek. Wes pokoknya ketika disindir tentang Siti Khadijah marah-marah. Ya Rasulullah, ini Jibril datang pada Nabi. Hadi Khadijah atatka fi ina'in fihi ta'am au syarab. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha min rabbiha salam. Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang padamu dengan membawa wadah. Di dalam wadah itu ada makanan atau minuman. Oleh Jibril dikandani begini Nabi. Wahai Nabi, jika Khadijah datang padamu, maka sampaikan salam kepada Khadijah dari Allah langsung. Itu berarti sangat mulia Khadijah. Sampaikan salamnya Gusti Allah kepada Siti Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannah, beri kabar pada Khadijah tentang adanya satu rumah di surga. Min qasabin, dari bambu. La sahaba wala nasaba. Berikutnya, khatta, menggaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi, di tanah. Khututon arba'atan, empat garis. Qala Nabi bersabda, ataturuna mahana, tahukah kalian apa maknanya garis-garis ini? Qalu, sahabat matur, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iki ngene lho maknane garis iku yo, afdhalun nisa'i ahli jannah Khadijah. Wanita surga yang paling utama itu Siti Khadijah, garis ini. Khadijah bintu Khuwailid. Wa Fatimah bintu Muhammad. Yang notabene Fatimah itu juga putrinya Siti Khadijah. Wa Maryam bintu Imran. Wa Asiyah bintu Muzahim. Siapa itu? Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Berikutnya, annahu, ini sudah masalah lain. Sudah, pokoknya menceritakan orang baik itu sunnah. Mengenang kembali sejarah hidup orang baik itu sunnah. Dan sebetulnya itu meskipun dalam konteks beja, semua umat Islam melakukan ini. Hatta orang Saudi yang Wahabi itu lewat buku atau apa juga mengenang si Ibnu Saud, pendiri kerajaan Saudi, mengenang Raja Faisal. Ya itu kan ya sama saja deh sebetulnya. Tapi yang enggak dijenengi haul. Misalnya kalau teman-teman di Muhammadiyah nanti dalam acara apa muktamar atau apa, itu sempat ada yang meriwayatkan apa ya Ahmad Dahlan meriwayatkan halewah tentang Hamka. Ya sama saja sebetulnya. Enggak bisa dihindari. Sekalipun enggak disebut haul. Lah bagi kita nama itu enggak penting. Apa saman sebut haul, apa saman sebut jaran, apa saman sebut telok. Yang penting lakukan kebaikan. Apa? Menceritakan kembali kebaikan orang agar ditiru oleh apa ini? Anak cucunya, generasinya itu. Gitu. Ojo gegeran masalah jeneng. Apa arti sebuah? Terus bagi kita orang pondok salaf itu begini, mendoakan guru, Rabbil Firli Wali Walidayya, menghauli guru, mengenang hidup guru, mungkin sampai baca Fatihah untuk guru, itu sebagai bukti antara murid dengan guru itu ada hubungan rohani. Itulah yang membedakan belajar dalam Islam dan belajar bagi orang kafir. Orang kafir selesai sudah transaksional kan. Saya sudah bayar sekian, dapat materi sekian SKS, ijazah, saya sudah, bye-bye, selesai. Mari ngono kon nyongsor lah boys, es gak ngurus, kan begini. Tapi lain dengan orang iman. Aman itu bukan berarti selesai. Fisik mungkin jauh, tapi hati gak bisa. Lah salah satu bukti bahwa hati kita masih berhubungan dengan mbah kita, dengan tokoh kita, dengan guru yang berjasa ngajari sampean sholat, itu salah satu buktinya sama nulis sejarah hidup beliau. Sampean kirim dongo, Fatihah dan seterusnya itu. Nah hubungan batin itulah nanti insya Allah yang membuat sampean bisa masuk surga bareng si guru itu. Ingat surat Yasin, salamun qawlam min rabbir rahim wa antazul yawma ayyuhal mujrimun. Saat orang-orang rombongan bersiap masuk surga, malaikat pun sudah menyambut, salam untuk kalian semua, selamat ya sampean, selamat lulus. Kan begitu. Salam qawlam min rabbir rahim. Ini sabda firman dari Allah Rabbil Alamin. Ternyata ketika diperiksa lagi oleh Allah, masih ada beberapa orang yang enggak sama dengan rombongan ini ternyata. Rombongan ini orang putih-putih, ternyata dia lain sendiri. Enggak ada hubungan batin. Akhirnya Allah pun dawuh wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nyingkir. Enggak boleh ikut itu, rombongan itu. Nyingkir wahai orang-orang yang busuk, ya, orang-orang yang mujrimun, berdosa. Nah, lek ngono apa? Hubungan batin itu harus ada. Nah, salah satu buktinya kirim Fatihah dan segala macamnya. Lelek ceritanya kebaikan yang dihauli. Kalau itu hadisnya tambah sapirang-pirang. Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Riwayat Imam Turmudi. Ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang mati. Tahan lesanmu. Jangan menceritakan apa, keburukan-keburukan mereka. Itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Andai kita enggak yakin beliau wali atau tidak, tapi yang jelas kita yakin beliau Islam, beliau orang iman. Hubungan sesama muslim itu saja cukup bagi kita untuk mendoakan beliau. Ya termasuk siapapun, tidak harus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nah, kalau sesama muslim saja sudah dibenarkan, apalagi beliau juga ulama. Kita misalnya karena masalah kewalian itu sirri, rahasia Allah, kita enggak tahulah misalnya. Tapi bahwa beliau itu ulama besar kita tahu. Karangannya banyak. Ada 13 karangan yang itu termasuk besar-besar. Itu cukup menjadi bukti kalau beliau itu enggak hanya Islam biasa, enggak hanya iman biasa, tapi juga ulama besar. Nah, kalau kita sering apa itu tadi ya, mungkin bentuknya lain, menceritakan kembali, memuji-muji fulan-fulan, begitu. Hamka kita sanjung-sanjung, Haji Agus Salim kita sanjung-sanjung, ya Ahmad Dahlan kita sanjung-sanjung, kemudian A.R. Fakhruddin kita sanjung-sanjung, sampai namanya pun diabadikan menjadi nama masjid A.R. Fakhruddin. Kenapa hal serupa enggak boleh dilakukan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Jadi permasalahannya permasalahan mubah. Kalau ini mubah, kenapa ini bid'ah? Begitu. Dan kalau ini dituduh bid'ah, sebetulnya Masjid A.R. Fakhruddin yang dimaksud untuk mengenang A.R. Fakhruddin juga juga bid'ah. Hanya segala sesuatu yang lewat batas memang enggak baik. Apapun itu. Jadi ulama itu banyak. Kalau yang disanjung-sanjung, dipuji-puji hanya dia tok, dalam arti sampai batas meremehkan, mengesampingkan yang lain, itu ya keliru, namanya keterlaluan. Tapi kalau mengharam-haramkan juga juga keliru, keterlaluan. Apa? Bukan satu-satunya ibadah. Itu bagian dari ibadah. Iya, kok memang Nabi perintah ceritakan kebaikan orang yang mati. Lah buku manakib itu isinya tentang hal ihwal kebaikannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nasabnya siapa? Masa kecilnya gimana? Belajarnya kepada siapa? Ibadahnya kayak apa? Dan ketika batal wudu, itu wudu sampai berapa kali? Saking dia merasa perlu menjaga kesucian itu. Terus karomah-karomahnya kayak apa? Sekalipun beberapa kalimat di situ tidak menutup kemungkinan kalau yang dimaksud itu gaya bahasa mubalaghah, hiperbola. Bisa jadi enggak wudu ping 40 temenan. Tapi ya namanya orang cerita, wah, sampean tak belek ora ono. Lho, aku wis ping 1000 golek sampean gak temu to. Ora kok ping 1000 temenan. Ini maksudnya kan sudah sering kan, sama dengan begitu. Mulai cakap. Ya, sama dengan begitu. Jadi asal tidak mensepelekan yang lain. Ya. Nah, orang-orang kampung, orang-orang Islam dalam ini mungkin warga NU, itu meskipun sering menghauli Syekh Abdul Qadir, tapi mereka tidak alergi diajak menghauli yang lain. Kadang-kadang kalau dengan orang-orang Arab, di Embong Arab, itu haul yang dibaca bukan haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi misalnya Habib Al-Abbas atau Abdurrahman Asqaf atau Habib Abdullah Al-Haddad, kadang-kadang Al-Habsyi yang membuat Sintut Duror itu. Nah, dia diikuti aja, dia didengarkan juga. Artinya tidak sampai hanya Syekh Abdul Qadir, tidak. Nah, kenapa sampai sekarang? Kenapa Syekh Abdul Qadir? Lah memang yang ulama-ulama yang lebih dulu dakwah di Jawa itu tarekatnya, tarekat mengikuti tarekatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Andai ya yang dakwah di sini itu lebih dulu mengikuti tarekatnya Muhammad Abduh misalnya, maka kepada masyarakat itu diajarkan riwayat hidupnya Muhammad Abduh. Ya, kalah sejarah ya. Kalah kaji, kalah bisik. Dan itu wajar, begitu itu wajar. Pokoknya tetap ngono yo ngono nanging yo aja. Karena dulu ketika masih di Libya, Jakarta, anak-anak Libya itu kan anti manakib begitu, enggak mau. Kenapa orang-orang itu kok menghauli membaca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Gitu. Padahal kan Imam Syafi'i lebih afdol. Wong Imam Syafi'i itu juga imamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam hal fikih. Kenapa enggak sekalian baca manakibnya Imam Syafi'i? Nah, jawabnya Imam Syafi'i pun dibaca. Di pondok itu juga dibaca manakibnya Imam Syafi'i. Jawab kedua, ketika dia menjawab, Imam Syafi'i kan lebih afdol daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jawab kita, ya sudah, itu pas. Ketika saya mengatakan Imam Syafi'i lebih afdol, berarti saya secara tidak langsung mengakui Syekh Abdul Qadir itu juga utama, meskipun kalah dengan Imam Syafi'i. Dua jari ini lebih panjang ini. Ketika saya menyebut ini lebih panjang, maka secara enggak langsung saya mengakui ini juga panjang, tapi kalah kiranya. Ya. Syekh Abdul Qadir utama, Imam Syafi'i utama, tapi Imam Syafi'i lebih. Nah, atas keutamaan Syekh Abdul Qadir itulah meskipun kalah dari Imam Syafi'i, enggak salah kalau saya kepencut jatuh cinta dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wong banyak wanita lebih cantik, kenapa itu yang saya nikah? Kan lebih cantik itu, kan begini. Jawabnya, "Loh, tapi kan itu juga cantik tuh." Apa salahnya kalau saya enggak harus nikah yang paling cantik? Boleh toh nikah yang jare-jare niki katene mbak yang paling cantik yo enggak kelang kan. Enggak level. Yang penting tidak fanatik, tidak keterlaluan dan tidak mengharam-haramkan. Jadi mengharam-haramkan yang mubah juga salah, terus mengharus-haruskan yang tidak wajib juga salah. Semuanya ketika berjalan pada relnya, ya wajar-wajar itu, enggak ada yang perlu dipersalahkan. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu bahwasanya si Al-Udwani, Absor, abahnya ya, abahnya Al-Udwani, Absara melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun, ketika Nabi berdiri khutbah itu, ala qausin memegang anak panah, au ason atau memegang tongkat. Jadi Nabi itu khutbah memegang tongkat, kadang memegang anak panah. Nah, sampean khutbah memegang tongkat ya tiru-tiru Kanjeng Nabi. Berikutnya, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khotaba, apabila berkhutbah, yastanidu bersandar ila jid'i nakhlatin, ke pelepah pohon kurma, min sawaril masjid, dari tiang-tiangnya masjid. Jadi sambil mungkin pas enggak ada tongkat atau apa, berpegangan di tiang begini terus berkhutbah, enggak lepas begitu. Nah, sekarang itu meskipun orang itu anti tongkat sekalipun, ya khutbah itu tetap memegang mimbar juga. Jadi enggak usah ngolok-ngolok yang tongkat betul. Wong dia juga memegang mimbar, enggak lepas. Ya. Nah, yang memegang tongkat enggak usah ngolok-ngolok yang tidak megang tongkat, wong dia juga sudah memegang mimbar. Hanya aduh repot sudah kalau sudah saling bermusuhan itu repot. Nah, ya. Enggak usah diolok-olok lah. Nah, sebagian orang berpikir begini, meskipun Nabi pernah memegang tongkat, tapi itu tidak bisa dihukumi sunnah. Alasannya, karena Nabi memegang tongkat itu karena situasi enggak aman. Jadi khawatir nanti jangan-jangan ada musuh atau apa dihalau dengan tongkat itu. Nah, karena sekarang situasi sudah aman, maka tidak perlu pakai tongkat. Jadi mereka-mereka yang enggak mau tongkat atau anti tongkat, itu alasannya kondisi sudah beda. Tapi anehnya, dari kelompok yang anti tongkat itu, andai ketika ada perang pun ya tetap enggak mau megang tongkat. Jadi mereka-mereka yang dari organisasi itu ketika di Aceh ada GAM, ada TNI, ada perang, itu khutbah ya tetap enggak pakai tongkat. Artinya itu alasan yang dicari-cari begitu. Kalau memang konsisten di Jawa aman enggak pakai tongkat, oke lah. Tapi ketika ada GAM mbok yo megang tongkat. Enggak megang juga. Lupa, enggak latihan. Itu yang kita tuntut konsekuensinya sebetulnya. Konsistensi orang berpendapat itu. Ojo mencela-menceli. Terus, kalau memang rumus itu dilakukan secara konsisten, mestinya orang itu ngimami duhur asar juga dibaca keras. Karena di zaman Nabi itu maghrib, isyak, subuh, imam membaca keras, terus duhur asar dibaca pelan, itu juga alasan keamanan. Ya kalau siang itu biasanya kadang masih ada perang. Khawatir kalau sholat siang diketahui musuh, maka bacaannya pun disuruh pelan. Nah kalau malam kan sudah selesai perang, sehingga dibaca keras. Nah bacaan keras malam, jahr malam, sirri siang, itu karena keamanan. Sekarang sudah aman terus. Nah karena aman terus, semestinya duhur pun keras. Gitu loh, kalau memang mau konsisten dengan pola pikir seperti itu. Nah ngapain dengan logika yang sama duhur kok tidak dibaca keras? Orang-orang itu kalau ditanya, kenapa anda duhur sirri, asar sirri, alasannya mesti ittiba. Alasan ini ittiba. Nah, kita-kita yang pakai tongkat, entah alasan keamanan atau tidak, alasan kami juga ittiba, wong Rasul pakai tongkat. Itu lebih konsisten. Tongkat alasannya ittiba, duhur asar sirri alasannya juga ittiba. Yang kurang konsisten itu duhur asar sirri alasannya ittiba, tapi ketika enggak pakai tongkat alasannya logika. Ini yang benar aja. Kalau ittiba ya ittiba, kalau logika ya logika. Boleh salah. Lek wong Blitar ngarani waton suloyo. Sing penting beda. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana asyru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah." Barang siapa terakhir dari apa yang diucapkan mengakhiri hidup membaca la ilaha illallah, pasti masuk surga. Cuma yang enggak semudah itu. Kalau kita enggak terbiasa baca la ilaha illallah, itu ya sulit. Terkejut datangnya malaikat Izrail, tahu-tahu baca la ilaha illallah itu sulit. Kudu milu tahlilan. Entahlah tahlilan atau tidak, yang penting biasakan baca la ilaha. Jalaluddin Rahman itu pernah menjadi Muhammadiyah, terus menjadi Syiah, kan macam-macam dia. Akhirnya dia nulis buku kecil, intinya begini, menghadapi sakaratul maut. Itu lebih siap warga atau jamaah atau umat yang dibimbing ala NU, ya bukan NU tapi yang semacam NU, atau dibimbing model Muhammadiyah. Orang awam dijak majelis taklim tok enggak dijak la ilaha illallah. Terus yang ini apa? Ya ada pengajiannya, ya ada zikirnya. Dengan perbandingan ini, akhirnya Jalaluddin Rahman menyimpulkan, untuk menghadapi sakratul maut itu lebih siap mengikuti ala tradisi NU daripada ikut ala tradisi yang dibangun Muhammadiyah. Perkara organisasinya monggo, sekolahnya monggo, majelis taklimnya monggo, tapi tradisinya ikut tradisi ala NU. Di Jakarta itu apa PKS, apa apa yang Betawi itu apa namanya, Rempuk, ya. Rempuk apa Muhammadiyah atau apa, tapi masyarakat awamnya Jakarta itu ya pakai NU itu, meskipun mereka organisasinya Muhammadiyah atau macam-macam, tapi yang namanya masyarakat itu ya pakai wiritan, pakai macam-macam itu, ya pakai tradisi NU meskipun organisasinya tidak NU. Di Padang itu tradisinya pakai tradisi model NU, sekalipun organisasinya belum tentu. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Berikutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengikhtiarkan supaya si orang sakit itu bisa mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah, kita pun disuruh lakinu, tuntunlah mautakum, orang-orang mati di antara kamu. Dituntun apa? Dibimbing membaca apa? La ilaha illallah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ada baiknya nunggu orang sakit itu dituntun, bah, monggo nyebut la ilaha illallah. Nanti kalau sudah berhasil mengucap la ilaha illallah, jangan ajak ngomong. Ya, biar diam aja. Kalau setelah la ilaha illallah diam, habis itu mati, berarti kalimat terakhir kan la ilaha illallah. Kalau habis itu ngomong lagi, aku ngelak cubuk ngombe, ndang cubuk no minum, minum, tuntun lagi, bah, monggo la ilaha illallah. Kalau enggak dituntun lagi, berarti kalimat terakhir aku cubuk no ngombe, kan begitu. Itu sunahnya begitu. Teman baca di Fathul Mu'in atau apa, pokoknya disuruh nuntun itu. Bisa kedua-duanya. Talkinlah orang yang akan mati, itu juga mau takum. Talkinlah orang yang sudah mati. Karena mau takum itu bisa yang akan mati, bisa yang sudah mati. Kalau mayyitun itu tradisinya Quran, orang yang akan mati. Mayyitun dijamakkan mayyitun, itu orang yang akan mati. Kalau mayyitun dijamakkan mauta, zaman cari ayat saja, apa saja mauta yang maknanya akan mati, atau orang yang kaya orang mati, atau orang yang sudah mati, itu ada semua di Quran. Mauta bimakna orang yang sudah mati, wal mauta ya ba'atuhumullah, orang-orang mauta akan dibangkitkan oleh Allah. Apa maknanya mau tanya? Orang-orang yang sudah mati. Terus innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a idza wallaw mudbirin. Muhammad, engkau tidak bisa memperdengarkan ajakan dakwah itu kepada mauta. Apa maksudnya? Orang-orang dablek kayak orang mati itu. Itu orang kafir yang dablek, mati hatinya. Ya. Jadi kalau mauta itu penggunaan di Quran, bisa orang yang hidup tapi kayak orang mati, bisa orang yang akan mati, bisa jadi orang yang sudah mati. Ketiga-tiganya oleh Quran bisa disebut mauta. Tapi kalau mayit yang jamaknya mudzakkar salim, mayitun, itu orang-orang yang akan mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Itu orang-orang yang akan mati. Nah, karena hadis ini pakai mauta bukan pakai mayitun, maka sambil menuntun orang yang mau mati, dalilnya juga ini. Membimbing orang yang sudah mati, dalilnya juga ini. Bisa diterapkan kedua-duanya. Ya. Apa? Kalimat dari kamu itu pada kalimatnya atau pada artinya itu? Oh, uang Arab mati, so ngomongnya seuntung-untungan. Jangan diharapkan orang mati itu merenung mendalam. Dia itu mau sekarang. Ojo dituntut jeruk ini harus direnungkan, harus ditamkan. Ya enggak bisa. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tapi andai sama saja. La ilaha illallah Indonesia sama la ilaha illallah Arab kan sama. Ya dia mengatakan dari Allah tahu terus diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Tapi itu berarti mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah berbahasa Jawa. Tapi jangan, itu apa artinya hanya kalimat to itu? Enggak ada perenungan, enggak ada waktu. Alah, orang mau mati, umi-umi aja sudah, bibir bisa berubah. Itu loh sudah sulit, luar biasa. Fadl Allah nikmat besar. Dituntut. Ya sudah baik. Tapi yang sunnah itu la ilaha illallah. Sunnah dalam arti berdasar sunnah. Tapi andai orang mengakhiri hidup Allah, Allah, itu juga pertanda husnul khatimah. Apa? Enggak. Yang mengeluarkan air mata sunnah itu yang hidup, yang ditinggal mati. Itu sunnahnya air mata berlinang, pertanda kita susah. Ya, nah? Terus lisan mengucap yang baik-baik termasuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan segera mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan terkait dengan mayit. Matanya di pejamkan, terus kemudian ini di apa, dirapatkan kan begitu, terus siap-siap apa kafannya apa macam-macam dipersiapkan mandinya, itu yang sunnah begitu. Kalau nangis-nangis teriak-teriak apa haram. Busa, enggak. Tanda matinya enggak baik, meleleh. apa melet itu, menjulurkan lidah. Berikutnya selesai nanti. Abdu'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak antara adzan dan iqamah. Manfaatkan waktu sebelum iqamah untuk berdoa. Tidak akan ditolak. Abdu'a bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u. Doa antara adzan dan iqamah mesti diijabahi. Karenanya berdoalah. Berdoa sebelum iqamat. Berikutnya, ad-doa mustajabun bainan nida wal iqamah. Hadis ini sahih, sahih. Doa diijabahi antara adzan dan iqamat. Jadi kesimpulannya, disunnahkan berdoa setelah adzan sebelum iqamat. Nah, sampean berdoa terserah. Tapi kadang di kampung, karena orangnya awam, sembari berdoa sembari mengajarkan kalimat-kalimat doa kepada orang kampung, sembari memberitahukan pada mereka bahwa jamaah belum dimulai loh ya, imam belum datang, makmumnya belum jangkep, woro-woro sambil puji pujian. Maknanya pujian itu memanfaatkan waktu sebelum iqamat untuk berdoa. Kan isinya pujian doa. Kemudian juga mengajarkan kepada orang awal tentang beberapa jenis doa. Rabbana zalamna anfusana, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika. Nah, macam-macam itu. Nah, karena itu dimaksud untuk berdoa sebelum iqamah, sebetulnya pujian yang bentuknya doa sebelum iqamah itu tidak ada salahnya, karena memang Nabi ya bersabda seperti ini, doa sebelum iqamat setelah adzan itu mesti diijabahi, maka berdoalah. Hanya yang jadi permasalahan itu jangan terlalu keras, karena orang yang sedang sholat qobliyah, orang yang sedang sholat tahiyat itu juga butuh ketenangan, butuh khusyuk, begitu. Nah, kalau sama bengok-bengok kebanteran terus suaranya elek bisa. Maunya melakukan yang sunnah, pujian, berdoa, tapi justru haram karena mengganggu. Tapi sebaliknya, kalau yang pujian itu sudah dengan suara pelan, bagus, gak mengganggu, sampean yang sholat sunnah jangan merasa terganggu. Hei, pujian, mandek sih, aku tak sholat. Itu sama-sama menang-menangan ini. Nah, begitu. Sebetulnya kalau usut punya usut, sing sitok ngotot pujian karena NU, sing sitok tetap moh pujian karena Muhammadiyah. Sing ini alasane karena mengganggu, sing ini alasane sunnah gak mari-mari. Ya, sebetulnya itu bisa dipertemukan. Ya kan? Apa? Pujian dongo memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamah. Sunnah monggo, tapi suaranya yang pelan sehingga enggak sampai mengganggu yang sholat. Dan kalau ini suaranya sudah dipelankan, yang sholat ini ya jangan merasa terganggu, wong ya tidak terganggu. Misalnya orang pujian hanya begini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau gitu tok kan ya. Apa? Enggak mengganggu. Kalau terganggu, ya kenemenan wong begitu saja kok terganggu. Sementara sambil sholat sunnah tonggone masjid ono. Dia enggak protes. Malah menikmati. Repot begini ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok ini harus diluruskan, ini juga harus diluruskan sehingga ketemu di tengah lah. Ya kan? Itu sekarang harus ikhlas, harus tulus, harus jujur, gitu loh. Saya yakin kedua kelompok itu ketika sama-sama tulus jujur, itu ketemu kok. Yang NU pujian jangan keras-keras. Yang Muhammadiyah jangan melarang wong dia toh suaranya sudah dipelankan. Ketemu saja di situ. Saya kira gitu ya. Ya. Antara sampai imam takbir sholat itu kalau di azkar itu kapan kita bisa berdoa sebelum imam memulai sholat Jum'ah. Saat imam khutbah malah kita disunahkan mendengar. Ya waktu yang paling memungkinkan ya ketika imam duduk di antara dua khutbah itu. Sebab ketika khutbah ya enggak mungkin selesai khutbah langsung komat langsung sholat. Kapan doanya? Begitu. Ya. Pertama ketika imam duduk. Yang kedua, yang mengamini doanya imam itu sudah. Itu istijabah. Kan akhir khutbah imam berdoa Allah maghfiril muslimina wal muslimin. Ya itu sudah diamini. Nih, kadang ada orang ngoyo-ngoyo berdoa antara duduknya imam. Sampai imamnya sudah memulai khutbah, khutbah kedua, doanya belum belum selesai. Padahal dia tugasnya mendengarkan khutbah. Nah, kalau sampean berdoa baina khutbatain yang enggak, jangan panjang-panjang. Kadang-kadang di masjid NU itu ada yang baca sholawat. Nah, kalau saya ya pilih jawab sholawat itu. Mendengarkan sholawat itu, Allahumma shalli ala wasallim Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Toh sholawat juga doa. Lah kalau kita ngrungokne sholawat, jawab sholat, dongone kapan? Ngamini apa? Mengamini doanya imam itu. Paling jos. Sholat yang witir ya, bisa satu, bisa tiga, bisa lima. Itu kalau sejak awal sudah diniati satu dalam hati, Allahu Akbar sholat witir satu rakaat, atau sejak awal diniati tiga, Allahu Akbar sholat witir tiga. Itu nanti ketika sudah tiga rakaat kok dia lupa berdiri, dia harus kembali duduk. Gak bisa dia, witir boleh lima saja kok. Padahal awal Allahu Akbar niatnya witir tiga. Ya harus sesuai dengan niatnya. Termasuk orang yang terawih menurut madhab Hanafi boleh dua, boleh empat. Gitu. Ketika dia sudah sejak awal niat dua. Sorry sunat tarawih rokanta ini kan begitu. Sejak awal dua. Andai enggak diucapkan hatinya pun mesti niat dua. Maka ketika dua ya harus duduk. Ketika terlanjur berdiri ya harus duduk lagi. Enggak bisa. Wong niate loro kok malah mapan. Alah ora kene. Apa ke? Terus itu kalau imamnya tetap ngotot, karena makmum semuanya kan niat dua, ya, maka makmum mufarokoh. Diingatkan seperlunya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam ngotot, sudah, biar dia sholat berdasar keyakinannya. Makmum pun tahiyat, salam berdasar keyakinannya. Lek melok imam men, atam. Amun. Monggo. Nggih. Nggih. Setelah dengar adzan, sampean datang ke masjid atau ke musala, telaten di situ nunggu sampai adzan imam. Selama sampean di situ enggak pindah-pindah, sampean dicatat seperti orang sholat. Maka nanti sholatu tahbisu. Selama dia duduk di situ itu alasannya menunggu sholat. Itu hadisnya di Riyadhus Shalihin. Taqul, para malaikat mengucap, Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahummatub alaihi. Ya Allah rahmati dia, ampuni dia, berilah taubat atas orangnya. Pokok dia tetap sabar, ikhlas, nunggu di situ sampai abah iman. Bukan berarti sampean melaku-melaku nanti-nanti bal-balan. Iki aku ndonga karo bal-balan. Iku tuh jenenge enggak nunggu imam. Oh, lain lah iku. Nah, ya. Ya. Jadi kokok telaten nunggu di situ. Hanya af'al, perbuatan itu kan hukumnya meningkat-ningkat. Ada yang sunnah, ada yang sunnah, ada yang wajib, kan begitu. Sampean mengejar pahalanya nunggu imam, nunggu sholat, sambil ndonga, sambil pujian, itu baik selama tidak meninggalkan pekerjaan yang lebih penting, begitu. Yang lebih sunnah, yang lebih penting. Kalau misalnya sampean kadung liwat, ya kan? Terus gak ono sing mau pastai. Alah beno wis iki sunnah tak tinggal ning langgar sampai abah ngimam. Nah, membiarkan liwat gosong akhirnya mubadir. Ya. Itu enggak boleh. Makruhe nemen tabdirul amwali, makruhe nemen. Itu atul amwal. Ya sampean metu dhisik ngopeni liwat. Liwat mateng. Iku koyo ape mangan dhisik apa ne langgar dhisik. Deloan wetengmu. Lek wetengmu luwe nemen. Itu jangankan komate sik suwe. Wis komat iki lho tetep dikongkon mangan lek wetengmu luwe nemen. Ini Pak, ini meningkat, hukum itu bertingkat-tingkat. Itu memang penting, tapi jangan menterbengkalikan yang lebih penting. Ya. Sampean kuliahnya sudah mau di diskulir, sudah mau di DO. Nah, ini mau enggak mau skripsi harus selesai. Tapi mulai ngetik skripsi azan. Akhirnya sampean yang langgar sampai jam loro enggak ndang-ndang ngetik. Akhirnya kena DO temenan. Membuat kecewa hati bapak ibu sampean. Ya. Nah, itu sangat penting menyelesaikan skripsi. Sampean selesaikan dulu. Jangan niki dua doa. Sampean mungkin dengan ngetik skripsi sampai selesai ayah ibu ridho, enggak sempat berdoa. Bisa jadi itu barokahnya lebih besar daripada sampean ndonga memanfaatkan antara waktu antara adzan iqamat itu, tapi sampai bapak ibu gelo hati ini. Obong. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, kita ganti. Nampak? Orang sudah ngimami witir, terus kepingin witir lagi di jamek. Tidak boleh. Setidak-tidaknya makruh, karena la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kemudian bisa jadi orang itu tidak niat witir ngimami itu, niat sholat sunat mutlak. Yang menurut Fathul Mu'in, sholat sunat mutlak itu tidak harus dua rakaat. Satu rakaat boleh, tiga rakaat boleh. Jadi ketika dia Allahu Akbar tiga rakaat, itu enggak niat sholat witir, niat sholat sunat mutlak. Makmumnya ini yang sholat witir, ya kan? Nah, maka orang ini nanti masih dibolehkan witir di jamek, karena sejatinya dia belum witir. Yang tiga lagi, yang tiga tadi kan sholat sunat mutlak. Cuma ono makruhe. Makruhe apa? Orang-orang pada sholat witir, si imam enggak sholat witir. Sholat jamak itu kalau sholat makmum dengan sholat imam beda, itu makruh. Makmume sholat asar, sampean mari tangi turu belum sholat duhur. Sampean jamaah imam asar sampean duhur qadha. Ya sah, tapi makruh. Kenapa? Karena sholat makmum beda dengan sholat imam. Makruhe di situ. Nggih. Tapi makruh-makruh sik kena ya kali. Itu tadi sampean niat sholat mutlak belum sholat witir, berarti masih boleh witir di jamek. Cuma yo gelak niat ini makmum, kadung tak niati makmum witir tidak sampean. Ternyata imamnya belum sholat witir. Nah terus biasanya setelah sholat witir kan membaca dikir-dikir yang memang itu dikirnya witir, bukan dikirnya sholat sunat mutlak. Misalnya dikirnya witir itu kalau di adhkar subuhung utu surabuna warubul malaikati waruh, kan begini. Nah dia tadi niatnya sholat sunat mutlak, tapi habis imami juga subuh. Cuman itu mau witir. Apa? Solusinya enggak usah ngimami. Iya, emang ngimami. Nanti witir nanti kan begitu. Wis dijadwal engko amplope disudo. Katanya sing ngimami mewakili itu. Kan terawihnya 8, misalnya pakai terawih 8, witir 3. Kalau terawih plus witir 75.000. Nah, ini semen kan terawih tok, saya witirnya saya 25.